Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Insyaallah pada kajian kita kali ini, setelah kita membahas di hari kemarin, hari Sabtu, membahas tiga macam fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il al-amr. Pada kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan ke isim al-fa'il. Ke isim al-fa'il. Jadi pembahasan hari ini isim fa'il saja. Belum sampai ke maf'ul bih. Jadi pelan-pelan isim fa'il, dan kita berusaha untuk memahami dan menghafal kosakata-kosakatanya. Kita mulai dari kosakata atau dari misal-misal untuk al-fa'il ini. Baik, anda baca dulu 1 sampai ke 6. Tarul usfur, jarul hisan, la'ibal walad, ya'umus samak, yalsa'ul ba'ud, ta'kulul bint. Itu gampang sekali. Oke. Jadi sekarang antum ikuti setelah ana. Tarul usfur. Tarul usfur. Jarul hisan. Jarul hisan. La'ibal walad. La'ibal walad. Ya'umus samak. Ya'umus samak. Yalsa'ul ba'ud. Yalsa'ul ba'ud. Ta'kulul bint. Ta'kulul bint. Baik, sekarang mari kita bahas tentang bahas satu persatu kosakata ini. Torol usfur, torol usfur, toro. Dari ia toro, ya tiru, toir. Toro artinya terbang. Toirun artinya yang terbang. Oke. Okay. Bisa juga toirun artinya burung. Ya toir bisa juga artinya burung. Ta'iratun kadang bisa berarti plane atau kapal kapal terbang. Kemudian al-usfur itu adalah burung. Usfur itu burung, tapi burung yang kecil gitu, yang biasa di jalanan. Itu usfur namanya. Jenis burung yang kecil. Kalau kita biasa nyebut burung gereja mungkin seperti itu, burung pipit dan semacamnya, itu burung-burung kecil. Yang kadang juga di pohon-pohon ini tuh usfur namanya. Nah, baik, ke yang kedua. Oke, yang pertama dulu. Ini kan kita membahas tentang al-fa'il, ya. Kita membahas tentang al-fa'il. Al-fa'il itu berarti kan subjek, pelaku. Nah, sekarang kita tahu isi yang manakah yang fa'il? Al-usfur. Nah, al-fa'il itu isim atau fi'il? Isim. Isim. Oke, isim. Harus tahu al-fa'il adalah isim. Yaitu pelaku itu bakal isim, tapi perbuatan itu adalah perbuatan. Fi'il. Toro itu adalah perbuatannya. Fi'il berarti dia fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Al-usfur di sini adalah fa'il, dan fa'il adalah isim. Kita bisa mengetahui al-usfur sebagai isim karena ada apa? Ada alif lam. Baik. Kalau misalnya enggak ada alif lam. Enggak ada alif lam misalnya. Usfurun. Hah? Ya, pakai dhamma. Yang kedua, jarol hisanu. Jarol hisanu. Jaro yajri. Waktu itu artinya apa? Jaro yajri, amal jariah, amal jari, sedekah jariah. Hah? Belum, lebih dari berjalan apa? Lebih dari berjalan. Berjalan itu masyayamsi. Berlari, ya. Jaro yajri artinya berlari. Jaro yajri artinya berlari. Kemudian ada juga al-hisan, kuda. Oke, sekarang yang fa'il yang mana? Al-hisan. Kemudian jaro dia sebagai fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Ahsantum. Baik. Kemudian yang ketiga, la'ibal walad. La'ibal walad. La'iba artinya bermain. Kemudian al-walad artinya anak itu. Oke. Jadi alif lam, alif lam, alif lam. Alif lam di sini berarti dia seperti, kalau Inggrisnya itu seperti the. Iya enggak? The. Jadi tarul usfur berarti the bird is the bird flight. Oh, not flight, salah. Flew. Achoo. Oh, gitu ya. Flew. Flew, right? Ah, you are too late to laugh. Okay. La'ibal walad. Kalau la'ibal walad berarti the boy atau the boy. Huh? The boy played. Berarti past tense. Nah, sekarang yang keempat, kita punya ya'umus samak. Ya'umus samak. Aama ya'umu. Apa arti aama ya'umu? Umuman. Aamun. Artinya apa? Ma'umum. Umum. Maksudnya menjadi merata, apa? Menyebar. Nah, ketika dikatakan menyebar, ya. Di sini siapa? Di sini asamak apa asamak? Ikan. Ikan, iwa, oke. Okay. Asamak ini dia adalah isim jins namanya. Ya. Ya, itu menunjukkan jenis. Dan ketika dikatakan jenis bisa jadi lebih dari satu yang dimaksud. Karena di sini asamak. Asamak ya. Iwa, ikan-ikan. Kemudian predikatnya fi'ilnya ya'umu, berpencar, menyelur, umum. Itu berarti kan lebih dari satu. Sementara di sini asamak itu mufrad, ya kan? Mufrad. Tetapi dia isim jenis. Jenis. Ketika disebut isim jenis berarti ya bisa aja mewakili jenis-jenisnya. Maksudnya lebih dari satu. Makanya di sini jenis ya'umus samak, ya'umu artinya menyeluruh, menyeruak atau berpencar. Kalau yang berpencar itu kan lebih dari satu berarti ya, anggota yang berpencar. Tapi di sini kok cuma satu, as-samaku. Nah, di sini kita katakan ini adalah isim jenis, jenis. Yang ketika dikatakan as-samak itu bisa ini maksud adalah jenis ikan, sehingga lebih dari satu ininya, ikannya. Badannya. Oke, okay. Seperti kalau misalnya ikan satu, kita menyatakan satu ikan itu namanya samakah, pakai tak. Seperti juga bakor. Bakor itu mencakup segala jenis bakor. Maksudnya segala bakor, banyak bakor. Nah, tapi ketika dikatakan bakoroh dengan alita untuk menyatakan satu. Nah, contoh lain misalnya tufah, apel. Nah, tufah tanpa ta itu jenis. Nah, itu apa? Apel. Common apple, apel banyak gitu. Tapi diwakili tufah. Tapi ketika ditambah ta, maka dia menjadi single, satu tufahah. Tufahah wahidah. Itu jadi tanpa ta dia menjadi isim jenis. Dan ketika dengan ta dia menjadi mufrad. Dalam artian bukan mewakili jenis tetapi satu, oke. Okay. Kemudian yang kelima, yalsa'ul ba'ud. Yalsa' artinya apa? Yalsa' apa arti yalsa'? Lasi'a yalsa'u, menyengat. Nah, ba'ud di sini artinya adalah apa artinya? Nyamuk. Sekarang lagi musim nyamuk enggak? Di area antum. Lagi banyak kamu gak hari-hari ini? Enggak. Kamar angin. Oke. Yalsa itu adalah ia menyuntik, menyengat. Al-ba'ud itu nyamuk. Nah, sekarang antum pernah dengar ba'udoh? Pakai tak? Inna allaha la yastahi ayyadhribu mathalam ma ba'udotan fama fauqaha. Ba'udoh. Ba'ud dengan ba'udoh bedanya apa, Pak? atau mas atau bro atau gan, bedanya apa? Nah tadi kan isim jenis, kalau misalnya dengan baud tanpa ta, yal saul baud, yaitu nyamuk, ya jenis nyamuk, yang namanya nyamuk ya menyengat. Tapi ketika dikatakan yal tal saul baudoh, berarti ada taknya menunjukkan satu nyamuk. Menunjukkan satu nyamuk. Oke. Okay. Nah, kemudian yang keenam, ta'kulul bins. Ta'kulul bins. Al-bins di sini artinya anak perempuan. Ta'kulu, dia makan. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. 4 5 6. Kesemua fi'il dalam contoh 4 5 dan 6 itu fi'il apa? Fi'il al-mudhari'. Menunjukkan fi'il al-mudhari' itu dalam bahasa Inggris ibarat bisa present continuous tense, bisa juga simple present tense. Kalau misalnya present continuous tense itu apa yang sedang terjadi benar-benar sekarang. Oke, okay? Kalau misalnya simple present tense itu ada beberapa maksud, di antaranya sesuatu yang berulang-ulang terlakukan atau sesuatu yang bersifat faktual, fakta. Nah, sekarang nih 4 5 6 manakah yang bersifat faktual, fakta? Takut 4 5 6 ini yang faktanya fakta, bukan menceritakan sesuatu yang sedang terjadi banget. Ya umus samak itu menceritakan apa? Sesuatu yang sedang terjadi. Oke, okay, kalau misalnya yal sa'ul ba'ud, lebih tepatnya apa? Fakta, karena ba'ud itu yal sa. Tapi bisa juga dia sesuatu yang sedang terjadi. Bisa, oke, okay, bisa aja, gak apa-apa. Kemudian yang ke-6, ta'kul bins, sesuatu yang sedang terjadi, oke, okay, fine. Sekarang ada alif lam kan semuanya, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Qara al-usfur, alif lam di sini ya, alif lam di sini menunjukkan apa? Apakah dia menunjukkan keumuman atau dia menunjukkan sesuatu yang udah kelihatan? The, lihat the. The. Ya, yeah, the birds. Ketika dikatakan the bird, burung tersebut, bisa gak? The kan kadang dimaknai this atau that ya kan, atau these atau those. Nah, tapi kadang al juga bisa bermaksud apa ya, bermaksud sesuatu yang sudah disebutkan atau ketahuan yang mana bendanya. Iya gak? Iya, ma'rifah, benar, alif dan ta'rif. Jadi misalnya Paul Osfur, oh the bird is flying, the bird fly, burung tersebut terbang, ya kan? Nah, itu gunanya adalah alif lam, salah satu gunanya. Tapi kadang alif lam gunanya adalah untuk mengumumkan jenis. Misal alhamdulillah. Nah, ya enggak? Kemudian innal insana, ada al insan, innal insan. Ya. Nah, yang al insan di sini kan bukan maksudnya bukan manusia itu yang disebutkan ditunjuk, enggak, tapi maksudnya keumuman manusia. Nah, toral usfur, burung itu telah apa? Pergi apa, terbang. Baik, al di sini untuk misalnya kita maknai this atau that. Oke. Okay. Sekarang yang dua, jarul hison. Apakah keumuman hison? Enggak, tetapi ya that, misalnya that horse has run. Okay. Kemudian yang ketiga, la'ibal walad. Nah, al walad, anak itu, umum, spesifik. Yeah, the boy has played, gitu kan. Nah, the boy di sini spesifik itu atau ini boleh. Kemudian yang keempat, ya'umus samak. Nah, ini kan ya'umu berarti bisa simple present tense, bisa juga present continuous. Dua-duanya bisa sebenarnya. the fishes. Bisa kalau diartiin Englishnya the fishes. Menunjukkan jamak. Karena ini apa, kenapa tadi Anda bilang dia isim jenis, jenis. Kalau misalnya dalam Arabic isim jenis, dalam insa, dalam English itu bisa juga bisa dijamak jadinya. Ya, walaupun di sini bukan jamak ini tentunya. Tapi tentu saja menunjukkan kejamaan. Bagaimana bisa dikatakan one fish is spreading? Satu ikan menyebar, loh. Satu ikan kok menyebar? Kan menyebar butuh berapa banyak ikan? Nah, makanya di sini di English kan misalnya the fishes is spreading. Nah, sekarang berarti asamak di sini lebih dari satu bisa. Ama ya'umu artinya menyebar. Oke. Okay. Nah, sekarang ikan-ikan ini dengan adanya alif lam itu apakah menunjukkan jenis atau menunjukkan tertentu? Bisa enggak menunjukkan tertentu? Ya, tertentu tapi jenis, tapi umum maksudnya nanti. Jadi ikan-ikan itu menyebar gitu. Ya, banyak ikan-ikan itu yang masuk. Ya. Oh, oke. Okay. Alhamdulillah, rema. Masya Allah, Pak Bujil. Wah, sekarang bawa motor sekarang, Pak. Masya Allah. Assalamualaikum. Semangat juga ini Pak Muslim kayaknya. Padahal kita baru ketemu di Tafsir Mukasir, Pak ya. Hah? Baru ketemu pada saat itu ya? Iya, benar. Oke, kemudian yang kelima yalsa'ul ba'ud. Yalsa' artinya? Menyengat tadi ya. Al-ba'ud nyamuk. Tapi tadi ba'ud bisa menunjukkan jenis, oke? Nah, al di sini apakah menunjukkan jenis juga atau bisa menunjukkan nyamuk-nyamuk tertentu yang ketahuan yang mana? Bisa dua-duanya, oke? Okay? Bisa dua-duanya. Ketika kemarin yalsa'ul ba'ud kita bisa mengatakan the nyamuks, apa nyamuk English ya? The mosquitoes is injecting misalnya. Bisa kan? Aku the mosquitoes are injecting. Karena apa? Jenis banyak. Ya. Hah? Ya gitu. Bisa kita katakan gitu. Hah? Oke. Okay. Bisa juga kita katakan tanpa the. Mosquitoes are injecting. Kalau misalnya kita tambahkan the berarti muayyan. Oh, the mosquitoes are injecting. Ya. Tapi ketika kita tanpa the berarti nakiroh, sebenarnya maksudnya apa? Yang penting jenisnya, yang penting kenyataan. The fact is mosquitoes are injecting. Ini agak berat nih levelnya nih anak. Berat emang, agak berat. Lebih-lebih ke bahasa Inggris sih, lebih berat lagi. Oke, kemudian nomor 6. Ta'kulul beans. Nah, kalau ini jelas apa? Berarti the beans. The girl is eating. Nah, ini jelas ya. Komparasi sepertinya. Oke, okay, sekarang kita langsung ke kaidah. Kaidah halaman berikutnya. Ayo, halaman berikut. Kita enggak baca bahasnya kan? Enggak usah baca bahasnya. Atau mau baca bahasnya? Hah? Enggak usah, udah jelas sebenarnya. Tadi fa'il subjek-subjeknya berarti pelaku-pelakunya usfur, hison, walad, samak, ba'ud dan bins, oke? Okay? Itu mudah sekali sini. Baik. Sekarang apa itu al-fa'il? Al-fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Al-fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'ala al-fi'l. Fa'il adalah ism yang marfu', itu ingat. Apa itu marfu'? Secara bahasa tadi terangkat, tapi bukan itu yang dimaksud. Marfu' adalah yang akhir harokat atau harokat huruf terakhirnya itu dhammah. Maksudnya doma di sini untuk anak, untuk anak paham doma itu berarti yang seperti itu. Enggak selalu. Hah? Secara zahir enggak selalu. Tapi secara mahal, mahal itu artinya posisi, selalu. Terkadang terlihat fa'il, nah ternyata dia tanwin tapi kok fathah kelihatannya. Kadang misalnya ja'a hudan, telah datang huda, tapi kok fathah. Nah itu kan ada lagi itu. Hah? Karena dia akhirannya bukanlah apa selain huruf mutal itu, anak enggak tahu apa. Iya, ya itu enggak, akhirannya selain huruf, karena memang akhirannya huruf akhirannya bukan alif, alif waw dan atau ya. Ya. Nah, kalau huda akhirannya adalah hah? Alif lam. Yang maksur. Ya, jadi bukan sesuatu yang asli. Jadi kalau misalnya ya maksudnya harokatnya itu karena terpaksa seperti itu. Nah, maka akhirannya bukan dengan dhammah yang zahirah, bukan. Ya. Ya udah. Bukan dengan dhammah zahirah. Jadi secara zahir memang fa'il itu kadang-kadang itu tidak terlihat marfu', tapi tetap dia posisi sebagai marfu'. Karena fa'il qaidahnya udah marfu' terus ya. Oke. Taqaddamahu fi'lun, yang telah apa? Taqaddam. Taqaddam itu artinya yang telah melaluinya fi'il. Baik, sekarang taqaddama, kalimat taqaddamahu fi'lun, ada fa'il enggak di kalimat itu? Kalimat taqaddamahu fi'lun, apakah dari tiga kata itu? Kan ada taqaddama, ada hu, ada fi'lun. Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Taqaddam itu artinya kan melewati. Anggap di sini taqaddama, ya taqaddama artinya maju sebenarnya, tapi artinya di sini melewati. Yang telah memajuinya, ha? Fi'lun itu fa'il di sini, ya. Iya. Perbuatannya apa fi'il di sini? Taqaddam. Nah gitu maksudnya ya. Oke, jadi kita lihat fi'lun sendiri dia marfu', ya kan? Akhirnya dhamma, zahirah, yaitu jelas. Oke. Sekarang wadalla 'alladzi fa'alal fi'la. Wadalla dan menunjukkan, wa dalla dan dalla menunjukkan. Nah, dalla di sini isim fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi, bagus. Dan menunjukkan ala, ya ingat, jadi ketika ada dalla itu biasanya dikorinkan dengan ala, menunjukkan atas. Maksud dalilun ala, menunjukkan atas. Dalla alalladhi fa'alal fi'la, menunjukkan atas. Alladhi artinya yang. Nah, alladhi di sini dalam English itu seperti that atau which, yang bisa bermakna, ya yang artinya makna yang, dan bisa terkategorikan atau masuk di dalamnya baik yang berakal maupun tidak, ya enggak. Jadi fa'il itu isim yang secara tempat itu marfu', didahulukan oleh predikat fa'il, dan dia menunjukkan. Subhanallah, kita dengarkan dulu iklan berikut ini. Dalla ala alladhi, menunjukkan atas yang, baik itu orang atau benda mati atau apapun, yang melakukan perbuatan. Fa'ala al-fi'ala. Oke, berarti fa'il itu kaidahnya adalah marfu', udah. Itu fa'ilun marfu'. Baik, ini udah paham benar? Oke, sekarang dari kaidah ini kita lihat kalimat kaidahnya. Ada berapa fi'il di dalamnya? Apa saja itu? Taqaddama, dalla, dan fa'ala. Ahsantum. dan ketiga dia fi'il apa? Fi'il madhi. Sekarang ada berapa isim? Ada berapa isim dalam al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l? Berapa? 5. Antum berpendapat 5? Yang lain? Ada berapa? Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi wadalla ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ada berapa isim? Pak Bobi berapa kira-kira Pak Bobi? Hah? Ada berapa kira-kira? Hah? Enggak kelihatan. Oh, antum enggak ada bukunya. Wah, Pak Muslim gimana nih, Pak Su Muslim? Ini antum beli di mana? Antum beli di mana? Di itu apa? Oh, yang di tempat itu. Masih ada enggak dia? Masih. Tasrifnya enggak ada. Beli lagi. Tasrifnya di Buyung ada, di Buyung. Baiknya dibeli lagi aja ya. Anak kasih duit lah nanti. Ya, salam. Pak Muslim ada berapa, Muslim? Isimnya satu. Ah, isimnya ada berapa? Iya. Berapa? 5. Baik, ikhwan muslimin. Ya, siapa namanya? Khalis. Khalis. Apa di sana ya? Antum bingung? Apalagi umat muslimin, mereka juga lagi bingung hari ini. Antum 6? Antum 7. 7. Masyaallah. Ah, gimana Pak Bubi? Antum pilih mana Pak Bubi? Siapa tahu yang antum pilih itu benar. Ayo, Ikhwan lagi coba, Khalis. Berapa? Ayo. Tiga. Masya Allah, lebih dikit. Khalis. Lima. Pak Buncil juga 5 ya. Pak Muslim juga 5 ya. Pak Muslim juga 5. Oke. Okay. Coba kita lihat. Al-fa'il itu adalah isim. Baik. Kemudian ism adalah isim. 2 berarti kira. Marfu adalah isim. 3. Taqaddam adalah fi'il, enggaknya. Hu adalah isim. Ada dhamir ya kan? 4. Fi'il adalah isim. 5. Kemudian waw. Harf dia. Waw al-ataf, harf al-ataf. Dalla adalah fi'il. Kemudian ala adalah har. Alladhi isim. 6. 6 sudah. Kemudian fa'ala adalah fi'il. Al-fi'il adalah isim. Nah, gitu. Berarti Pak Bubi benar. Pak Bubi yang benar jika ditambah 4. Oke. Sekarang kita ke tamrin. Exercise 1. Istakhrij al-fa'ila min kulli jumlatin min al-jumalil atiyah. Istakhrij artinya keluarkan, ambillah fa'ilnya min kulli jumlatin dari setiap kalimat min al-jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut. Kita mulai. Kita memiliki 9 kalimat. Sahaddiku waqafa thawru baka tiflu ya at-tabibu la'ibal awladu ladagha thu'banu ishtaghala al-amiru zar'a al-fallahu hadra al-ghaibu. Ini puisi ini. Sahaddiku waqafa thawru baka tiflu ja at-tabibu la'ibal awladu ladagha thu'banu ishtaghala al-amilu zara'a al-fallahu hadra al-ghaib. Masyaallah. Puitis sekali. Walaupun tidak ada maknanya sebenarnya. Enggak jelas. Ya. Ini binatang semua ini, 6 binatang ini. Ya, puisi binatang. Sohadik. Ya. Apa arti soha di sini? Kalau misal kita mengucapkan selamat pagi misal. Ada beda enggak? Beda enggak? Sahabah. Sahabah. Nah, beda. Sobah itu isim atau fa'il? Sobah. Isim. Kalau misalnya soha fi'il, fi'il madhi. Ya soha itu seperti kukur itu, bunyi kukur itu soha yasihu. Itu apa namanya? Teriaklah modelnya gitu. Ya. Adik, adik artinya ayam. Ayam. Kalau ayam betina apa, Pak? Adik itu ayam, ayam apakah dajaj, dajaja, dik lebih ke hen ya, ayam betina ya, ayam jantan, adik ayam jantan, begitu ya. Anda sendiri lupa perbedaan antara dik dengan dajaj. Anda selalu megangnya dajaj terus, nggak pakai dik. Oke, sekarang manakah yang isim, apakah soha atau dik? Dari mana antum tahu adanya alif lam? Bagus. Nah, dia berposisi sebagai fa'il. Sekarang waqafa thawru. Waqafa artinya seperti yang waktu itu Anda bilang, stop atau stand. Nah, sekarang athawr artinya sapi. Ya bisa aja, nggak terserah dong. Kalau misalnya bakor mau jadi thawr nggak apa-apa. Nah, thawr artinya sapi. Nah, sapinya standing, apa gimana? Sapi itu berhenti, telah berhenti ya. Sekarang siapa yang berhenti? Sapi. Berarti fa'ilnya adalah sapi. Baka tifl. Baka yabki. Itu bako dengan kof. Bako, bako itu artinya menetap. Alam baka, alam yang terus-menerus menetap di dalamnya. Nah, kalau baka artinya cry. Cry. Nangis. Baka yabki. Misalnya Anda menyuruh Pak Muslim, Pak Muslim banyak salahnya nih. La tabki ya Pak Muslim, la tabki. Artinya don't cry ya. Ya. Don't you cry tonight, okay? Kemudian atifal, atifal artinya bocah. Ya. Kalau atifal itu beda dengan walad ya. Kalau al-walad itu ada ke, ada namanya keanakan terhadap bapaknya, orang-orang tuanya. Tapi kalau atifal itu ya umumnya. Mana pada umumnya? Ya ketika melihat ada atifal, tiba-tiba atifal, oh itu oh, zalika atifal misalnya. Zalika atifal wasi misalnya. Anak itu ganteng misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ada zalikal walad, itu ada sebacam unsur kebapaan. Maksudnya enggak juga, tapi emang memang walad itu ya ditujukan juga untuk ya ada kekeluargaannya. Ya ketika misalnya random, saya random antum melihat anak-anak, antum nyebutnya sebagai atfal. Secara random mereka enggak ada ini. Enggak ada isyarat dari otak itu menuju apa namanya gambaran ayahnya dan sebagainya, keluarganya, enggak. Tetapi ketika lebih dekat atau ada gambaran di otak itu bahwa tentang bapaknya atau semacamnya, maka bisa hadzal walad, anak ini. Beda ya. Kalau tifl itu random dan lebih umum. Baik. Fa'ilnya berarti at-tifl. Ja'a at-tabib, ini mudah ini. Fa'ilnya adalah at-tabib. La'ibal aulad. Al-aulad. Beda lagi kan aulad dengan at-tifl tadi. Kemudian ladaqa as-su'ban. Iya, ladaqa itu nyatek. Ya nyatek itu apa? Nyatek. Nyatek. Nyambar. Hah? Jangkar. Bukan nyangkar, bukan nyangkar. Nyamber gitu. Seperti gitu. Nyatek gitu, catek. Awas dicatek gitu. Nah, kalau di kebun binatang, kalau di sawah tuh enggak pakai sendal. Awas dicatek ular. Nah, ini maksudnya. Ada gosurban. Ular tersebut mencatek. Ishtaghala al-amil. Ishtaghala al-amil. Ishtaghal artinya being busy. Ishtaghal artinya sibuk. Nah, al-amil itu ya pekerja, pegawai. Amil. Berarti pelakunya amil. Zaru'al fallah. Zaru'al fallah. Zaru'a artinya menanam atau bercocok tanam atau bertani, boleh. Al-fallah petani, pelaku berarti. Hadarul ghaibu. Orang yang ghaib telah hadir. Oh, berarti makhluk astral telah tampak penampakannya. Barang yang ghaib datang hadir mungkin. Bukan. Nah, yang tadinya ghaib, sang ghaib itu telah hadir. Hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Yes. Tadi pas ada penampakan pocong, wah, ketakutan sendiri. Masa kayak gitu, masa berani anak-anak. Oke, okay. Hadarul ghaibu, yang the ghaib one has been present atau has come, misalnya seperti itu ya. Oke, okay, sekarang dha' fa'ilan li kulli fi'lin min al-af'al al-atiyah. Apa artinya dha' letakkan put fa'il, satu fa'il, satu subjek. Likulli fi'lin, untuk setiap fi'il dari fi'il-fi'il yang berikut. Oke, kita mulai dari nabaha. Nabaha itu seperti wong wong wong wong wong. Nah. Ya? Benar. Hah? Gonggonga. Menggonggong. Ya. Nah, sekarang apa fa'il dari nabaha? Al-kalb. Nah, oke. Nabaha al-kalbu, bisa juga nabaha kalbun. Kalau nabah al-kalbu artinya the dog barked, okay? Tapi kalau misalnya nabah kalbun itu berarti a dog barks atau barked. Masya Allah, Pak Bobi ini namanya Tata, Pak Bobi. Namanya Tata. Kalau ditambah jadi Tata Yang. Ada takutnya ketawanya itu wok-wok nanti besar lagi. Gak konsen belajar. Kemudian kita punya yadhaku. Tapi tadi nabaha itu fi'il apa? Madi atau mudhari? Madi. Siapa yang bilang madi? Siapa yang berani bilang madi? Ya. Berani bilang madi? Yakin ya temen? Awas lah. Madi. Antum bilang apa? Madi, yakin? Antum bilang apa, Pak Abi? Madi aja, Madi. Mudhari ya? Antum selalu ingin yang salah. Gak suka yang mainstream ya. Maunya indie, recordingnya indie aja ya. Wah, pas datang Tata langsung rame nih kayaknya nih. Wah, Masya Allah. Kapan Antum pulang? Nabaha artinya gonggong. Fi'il madhi, walaupun depannya nun, jangan tertipu dengan kedepanan nun ya. Sekarang yadhaku, guyu, ngakak bisa juga yadhak. Nah, tapi yadhaku ini untuk isim atau fi'il. Ini fi'il atau isim? Fi'il. Dia fi'il mudhari, madhi atau amr? Mudhari. Oke, sekarang apa fa'ilnya, sebutkan. Yadhaku siapa? Terserah tuh. Yadhaku al-afal, boleh? Yadhaku tata dohkan kabiron jiddan. Apa itu? Tata berngakak dengan ngakak yang debik ngakak. Oke, kemudian kita punya yabki. Fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Sekarang madinya apa? Hafalkan. Madinya untuk yabki apa tadi? Baka yabki. Ya, baka yabki. Kalau yadhaku fi'il madinya apa? Dohika yadhika. Dohika dohika dohiku. Dohikat dohikata dohikna. Yang hari Rabu kita pelajari. Oh, sekarang beda lagi. Oke, okay. Kemudian kita punya natoha. Nah ini natoha nih, tolong dicari apa. Natoha itu artinya apa ya Pak Bobi, artinya apa? Natoha. Iya. Menanam. Hah? Telah menanduk dua daun. Nanduk. Dua daun. Oh, natiha. Ah, iya. Iya, di antara binatang yang haram dimakan itu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Jadi bangkai. Oke, wan natihatu wa ma akala sabu. Iya. Natoha artinya menanduk. Nah, di sini natoha yang toha atau yang tihu Anda belum bisa mendesain di sini. Berarti kalau misalnya natoha misalnya, apa fa'ilnya? Natoha tata misalnya. Ya, oke, okay, Dada. Oh, masya Allah. Kemudian yashrabu. Yashrabu. Minum. Ah, fi'il madinya yashrabu. Syariba. Syariba, Pak. Syariba yashrabu. Oke, okay. Syariba, syariba, syaribu itu nanti. Contohnya dapatkan fa'il di sini. Tambahkan fa'il yashrabu siapa? Yashrabu tata gitu kan. Yashrabu apa? Yashrabu. Ayo cepat. Siapa? Ayo. Ayo, Khalid. Hah? Walidi. Yashrabu walidi. Apa maf'ulnya apa? Kan yashrabu ya boleh, yashrabu bisa transitif berarti bisa intransitif. Tapi kalau misalnya membutuhkan maf'ul, yashrabu walidi walidayya. Hah? Hah? Fil matbakh. Oke, okay, itu bukan maf'ul tadinya. Itu preposition. Ya tabayat yat bahu yashrabu walidi khubzan qahwatan fi al matbakh. Boleh. My walid, my father is drinking coffee in the kitchen. Oke. Okay. Kemudian atosa. Atosa artinya ya, apa? Keras bagaimana? Atosa. Atosa tata misalnya, tata mengeras. Enggak, atosa di sini artinya apa? Thirsty. Kalau thirsty itu atau being thirsty ya. Kalau thirsty itu dalam English sifat haus. Nah, atosa artinya merasa haus. Feeling thirsty. Misalnya atosa tata. Tata is tata feel atau felt thirsty. Oke, okay, sekarang ke safaro. Safaro di sini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Nah, safaro fi'il mudhari'nya apa? Yusafiru. Yusafiru. Kalau kita katakan safaro tata, maka yusafiru tata. Nah, gitu. Contoh lain Pak Muslim, bikin contoh coba. Safaro. Safaro al-mudarris. Taib ahsanta. Kemudian contoh lain misalnya safarol musafiru ila makanis safar. Bisa enggak? Ya bisa. Kenapa? Kemudian yarkabu artinya mengendarai, to ride. Tapi yarkabu di sini fi'il apa? Mudhari'. Oke. Okay. Berarti is riding. Bikin contoh Salman untuk yarkabu. Yarkabu rojul al-jawala. Oke, okay. Yarkabu rojul al-jawalata. Bagus sekali, alhamdulillah. Yarkabu tata ada babah misalnya, motor. Boleh, ya. Antum jadi tokoh di sini. Oke, okay. Kemudian sekarang kita setelahnya kita punya exercise 3. Dha'il asma' al-atiyata fi jumalin bihaitsu yakunu kullu wahidin minha fa'ilan. Ngerti sih maksudnya? Bisa diraba-raba kan artinya? Bisa diraba-raba ya. Jadi jadikan tiap-tiap isim ini sebagai fa'il. Kita punya at-tilmid, kita punya ats-tsa'lab, kita punya ar-rajul, kita punya safina, an-namal, an-nahlah, al-khadim dan al-jun. Sekarang dimulai dari Salman, dari at-tilmid, tafadhol. Jadikan dia fa'il. Nama tilmidh. Nama tilmidh. Oke, okay, bagus, itu bagus. Bagus sekali, bagus, bagus, bagus. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Ya, kemudian ya, the student The student has slept. Oke, okay, kemudian astaghfirullah. Hah? Coba untuk pikirkan sendiri. Astaghfirullah artinya apa? Dia binatang. Coba antum minta sama Pak Bobby jawabannya apa. Salah artinya apa Pak Bobby? Nah. Antum takut dapat itu ya? Kok nanya nahla jauh banget? Kita kan baru salat. Insya Allah antum tahu surat di Al-Quran ada an-nahl. As-sa'labu. Ayo. Akala sa'labu. Akala sa'labu. Masya Allah luar biasa. Subhanallah. Itu berarti kita mulai dari fi'il dulu, baru kemudian fa'ilnya. Oke, okay? Jangan dibalik. As-sa'labu akala. Oh itu nanti jadi beda lagi. As-sa'labu jadi mubtada nanti. Ya kemudian ar-rajulu. Ya rajul. Fadda. Ar-rajulu. Zahaba ar-rajul ila Makkah. Ila Makkah tanpa alif lam. Ila Makkah, alhamdulillah, ila Makkah ta. Ya. Kemudian Pak Muslim. Safinah, mawaddah wa rahmah. Ya, perahu. Perahu kasih sayang dan rahmat. Safinah, ya. No, Safina di sini diposisikan sebagai pelaku. Mana mungkin Safina itu mengendarai? Coba antum cari-cari ini dia pada apa? Cari-cari kosakata verbnya. Ya, sudah. Safina itu ngapain? Hah? Apa? Safina itu apa? Safina itu min kelabuan. Ja'a apa ja'at? Ja'at. Ja'at. Ja'at safinatun minal mina. Iya. Iya, mina jinggo. Ya mina. Oke, safina. Oke, kemudian an-naml. Mas Bobby, Pak Bobby. An-naml. Khofa an-naml. Masyaallah. Khofa an-naml. Simple ya. Ya, masalah. Hadir sekarang. Hadir. Ayo, sekarang antum. Tata. Enggak tahu. Antum terlambat sih. Tadi udah kita. Ayo. Yang lain misalnya, matat nahlatun misalnya. Ya. Ayo, Tata. Tafadhol. Nomor 5. Ayo cepat. Ayo. Nahlatun. Oh, jadi nomor 5. Contoh nomor 5. Ngapain fi'ilnya? Ya disuruh contoh belum tahu jadi. Coba antum gimana? Salman. Ya sauna. Salah. Bukan yal sa'u. Tal sa'u. Talsa'u nahlatun. Ya. Kemudian al-khadim. Fikri. Al-khadim. Ja'al. Ay, simpel sekali. Yang lain. Tadi udah ja'a itu dari Mina. Doroba khadim. Apa yang didoroba? Hah? Doroba khadim. Iya, apa yang dipukul? Dorobal khadimu. Dorobal khadimu gulaman reza'an. Mudharabal khadimu ya dong. Antum antum gunakan otak antum. Selama ini antum otaknya belum digunakan ini. Anaknya belum digunakan. Belum ada apa-apanya itu. Mudharabal khadimu kalban. Kalban, oke. Aljund Khalid Khalis. Aljund. Aljund itu tentara. Ayo. Ayo. Ayo gunakan otak antum, ayo. Ini masa seperti ini aja. Tentara itu banyak sekali. Jaro Aljund. Jarol Jundu. Udah selesai. Soalnya gampang sekali. Antum jangan membuatnya susah. Insyaallah enggak susah. Oke, kita sekarang selesaikan ini. Nah, luwadi selain langsung ke durus al-lughah, oke. Ini ternyata kita udah menghabiskan waktu 1 jam. Udah 1 jam nih. Enggak kerasa kan? Subhanallah. Oke, insyaallah kita lanjutkan habis ini. Kita lanjutkan langsung durus al-lughah sekitar 7 menit lagi insyaallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.